Dengar rahimakumullah, di antara sesuatu yang kita yakini dan tidak mungkin diragukan lagi, yaitu kematian, datangnya kematian. Ini sangat diyakini sekali, sehingga Allah Azza wa Jalla menyebutkan kematian itu dengan kata-kata al-yaqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan. Makna yakin di sini adalah kematian, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kematian. Kematian dikatakan al-yaqin, sebab seluruh makhluk itu meyakininya, meyakini bahwa dirinya akan mati. Termasuk para dokter, perawat, siapapun orangnya, mereka yakin. Orang kafir sekalipun mereka yakin akan datang kematian. Kemudian dalam surat Al-Mudathir, kembali Allah Azza wa Jalla menyebutkan kata al-yaqin sebagai makna dari kematian. Ya, dalam surat Mudathir ayat ke-42 sampai ke-48, ketika Ahlul Jannah bertanya kepada para penduduk neraka, mereka mengatakan, para penduduk jannah, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Maka dijawab oleh penghuni neraka, qalu lam nakum minal musallin, dulu kami tidak melakukan salat. Wa lam nakun nut'imul miskin, dulu kami tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, dan kami pun dahulu hanya sekedar berkata-kata batil bersama orang-orang yang berkata-kata. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami pun dahulu mendustakan terhadap hari pembalasan. Hatta atana al-yaqin, sampai datang keyakinan kepada kami. Jadi kami kufur kepada Allah sampai datang keyakinan. Arti yakin di sini sampai datang kematian. Kami tidak salat, kami tidak memberi makan kepada orang-orang miskin, kami hanya berkata-kata batil, dan kami pun kufur terhadap yaumiddin atau yaumul qiyamah sampai datang kematian. Hatta atana al-yaqin, sampai datang keyakinan atau sampai datang kematian kepada kami. Jadi kematian ini diyakini oleh kita semuanya. Tidak ada satu orang pun yang meragukannya. Kemudian ketika mati ini sesuatu yang kita yakini dan dia pasti akan datang, hanya tinggal tunggu waktu saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim berwasiat kepada kita semua untuk tidak mati kecuali dalam keadaan keimanan, kecuali dalam keadaan Islam. Ini kasih sayang Allah Azza wa Jalla, sampai dia mewasiatkan kepada kita semua, pegang teguh Islam. Ya, mati di dalam Islam. Sebab kalau orang mati di dalam Islam, dia setelah itu tidak akan lagi sengsara. Yang ada adalah kebahagiaan. Tidak akan lagi bersedih hati. Semuanya sejahtera, semuanya bahagia kalau dia mati dalam keadaan Islam. Kita lihat dalam surat Ali Imran tentang wasiat Allah Azza wa Jalla ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya, jangan lepaskan Islam ini sampai datang kematian. Ini wasiat dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian, kita pun diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Bahkan Yusuf alaihi salam pun dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla tentang hal ini. Ya, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diwafatkan dalam keadaan Islam. Dalam surat Yusuf ayat 101, beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil al ahadith. Ya Allah, Rabb kami, wahai Rabb, Engkau telah memberikanku kerajaan, dan Engkau telah mengajarkanku penafsiran-penafsiran mimpi. Fatiras samawati wal ard, Engkaulah yang telah menciptakan langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, Engkau adalah pelindungku di dunia dan di akhirat. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang salih. Artinya di surga. Ini doa Nabi Yusuf alaihi salam. Dan kita sangat membutuhkan doa ini. Kita pun berdoa, memuji Allah Azza wa Jalla, kemudian meminta kepada Allah, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, dalam keadaan bertauhid, tidak syirik, dalam keadaan berpegang teguh pada sunnah, wa alhiqni bis salihin, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang salih. Minta kepada Allah Azza wa Jalla.